Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan sekalian, para akhwat, jamaah masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menelaah ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita tahu bahwasanya ayat-ayat Allah adalah wasyifa'ul lima fis sudur. Ayat-ayat Allah adalah pembersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Semakin seorang sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin bahagia. Ya, karena dia semakin terikat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan surat Al-Maidah masih berkaitan dengan al-ahkam. Al-ahkam al-fiqhiyah, tentang hukum-hukum fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ayatul wudhu, yaitu ayat tentang fikih wudhu. Jadi mau tidak mau kita akan bahas fikih wudhu pada kesempatan malam hari ini. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, faksilu wujuhakum, ya, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan juga usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian atau kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki, ya. Kemudian Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian sakit atau sedang bersafar, atau salah seorang datang dari buang air besar atau menyentuh wanita, ya. Kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmat Allah atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik, kita akan bahas beberapa permasalahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Idza kumtum ila salat. Faksilu wujuhakum. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian berdiri untuk sholat, ya. Jika kalian hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian, dan tangan-tangan kalian hingga siku. Baik. Sini faedah yang bisa kita ambil, pertama Allah buka ayat ini dengan wahai orang-orang yang beriman, ya. Sehingga ini dalil bahwasanya yang taat kepada Allah untuk berwudu adalah orang-orang beriman. Dan kita tahu bahwasanya wudu memiliki banyak keutamaan, ya. Di antaranya orang berwudu, kalau dia berwudu maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, sampai dosa-dosanya keluar dari kuku-kukunya, bahkan dalam sebagian riwayat keluar dari telinganya. Jadi seorang berwudu, kita tahu kita banyak melakukan maksiat, terutama di zaman sekarang ini yang dengan adanya medsos, banyak maksiat yang kita lihat, banyak maksiat yang kita dengarkan, banyak maksiat yang kita bicarakan. Maka tatkala kita berwudu dengan berserta jatuhnya air-air wudu tersebut, maka dosa-dosa kita juga berguguran. Maka seorang berusaha untuk tidak meninggalkan wudu. Kemudian sebagaimana disebut dalam hadis, barang siapa berwudu seperti wudunya Nabi SAW, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Nabi SAW, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia khusyuk dalam salatnya, tidak ngajak berbicara jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka seorang berusaha mengenal bagaimana cara wudu Nabi SAW, sehingga dia bisa berwudu dengan cara wudu Nabi SAW, ya, kemudian bisa diampuni dosa-dosanya jika dia sholat dengan khusyuk, ya. Kalaupun dia tidak sholat dengan khusyuk, tetap dosa-dosanya diampuni, ya, karena dia berwudu dan dengan turunnya air wudu dari tubuhnya, maka turun pula dosa-dosanya. Wahai orang yang beriman, idza kumtum ila salat, qama yakumu kumtum. Kalau kita artikan, ya, secara lafal, jika diartikan secara lafal, secara tekstual, ya, idza kumtum ila salat, idza kumtum ila salat, yaitu jika kalian telah berdiri untuk sholat. Karena kumtum di sini adalah fi'il madhi, idza kumtum ini fi'il madhi, jadi telah berdiri. Maka kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wahai orang beriman, jika kalian telah berdiri untuk sholat, maka berwudulah. Ya enggak mungkin, harusnya wudu sebelum berdiri sholat. Wudu sebelum berdiri sholat. Makanya, idza kumtum, jika kalian telah berdiri, ini ditakwil oleh para ulama, ditakwil dengan idza aradtumus sholat. Yaitu kalau kalian hendak sholat. Artinya, jika kalian hendak sholat. Ini diantara contoh takwil yang boleh, ya. Karena tidak mungkin kita artikan secara zahirnya. Ini orang mengatakan ini uslub dalam bahasa Arab, metode bahasa Arab, ya. Ini sama seperti fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian baca Quran maka beristiazah kepada Allah. Istiazah ketika baca Quran atau sebelum baca Quran? Sebelum. Tapi kata Allah, jika kalian telah baca Quran maka beristiazahlah. Maka itu ditakwil idza qara'tal qur'an, ya. Maksudnya adalah jika kalian mau baca Al-Qur'an. Ini dalil tentang jika kalian tidak sholat. Ini dalil bahwasanya bahwa niat itu wajib, ya. Niat wajib untuk wudu. Ya. Jadi kalau seorang hendak berwudu, dia harus punya niat untuk wudu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, mengatakan bahwasanya niat untuk berwudu itu wajib. Maksudnya dia berwudu itu niat untuk sholat, ya, wajib. Tetapi kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan seorang berniat. Pokoknya dia wudu selesai. Kalau sudah tercuci, terbasuh anggota wudu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mau dia niat tidak niat tetap sah. Namun pendapat itu salah, ya. Karena di sini Allah mengatakan, wahai orang beriman, jika kalian hendak sholat, maka berwudulah. Berarti ada niat wudu untuk apa? Untuk sholat. Ya. Ada niat wudu untuk sholat. Sama seperti Allah nanti dalam ayat, dalam akhir ayat, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Maka mandilah. Berarti mandi itu untuk apa? Menghilangkan apa? Junub. Dia tahu dia sedang junub, maka dia mandi. Berarti apa tujuan mandi? Ada niatnya untuk menghilangkan junub. Karena Allah mengatakan, fa in kuntum junuban, kalau kalian junub, maka mandilah. Berarti apa niat mandi tersebut? Untuk menghilangkan apa? Junub. Tidak boleh mandi tanpa niat, sebagaimana pendapat Hanafiyah. Kalau mereka mandi tanpa niat, sah-sah saja. Kalau kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya seorang junub, pagi-pagi hari dia berhubungan sama istrinya hari Jumat, kemudian dia lupa mandi junub. Kemudian mau sholat Jumat, dia mandi. Tapi dia tidak niat mandi junub, mandi biasa aja. Begitu imam takbir Allahu Akbar, saya tadi mandinya enggak niat junub. Apakah sah sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena dia ketika mandi tidak diniatkan untuk menghilangkan apa? Junub. Nah, menurut jumhur ulama, tiga madhab, madhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, bahwasanya harus ada niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung niatnya. Bisa jadi orang mandi karena untuk mandi junub, ada bisa jadi orang mandi untuk bersih-bersih saja, basah-basah saja. Bisa jadi orang berwudu untuk sholat. Bisa jadi orang membasahi wajahnya, tangannya, berkumur-kumur kakinya, hanya dalam rangka untuk segar-segaran. Maka yang benar bahwasanya niat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan, idza kumtum ila sholat. Maksudnya jika kau hendak sholat, maka berwudulah. Berarti keinginan untuk sholat sudah ada sebelum berwudu. Berarti orang tatkala berwudu niatnya untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat. Taib di sini. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, idza kuntum ila sholat faksilu. Artinya jika kalian hendak sholat maka berwudulah. Jika kalian hendak sholat maka berwudulah. Maka wudu. Maka wudu. Jadi Allah mengatakan jika kalian hendak sholat maka wudulah. Maka semua yang dinamakan sholat, syaratnya harus wudu. Semua. Ini ada dua faedah. Yang pertama, semua yang namanya sholat harus dengan wudu. Dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti semua salat harus ada wudunya. Salat banyak macamnya. Berarti ada salat wajib, salat lima waktu. Berapa? Salat jenazah, ya. Ya, semuanya salat sunnah. Sholat-sholat sunnah, semuanya dikerjakan harus dengan wudu. Harus dengan wudu. Barang siapa yang sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. La yakbalullah sholat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat dari salah seorang kalian jika dia dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Ini faedah yang pertama. Adapun misalnya sujud tilawah itu kan bukan sholat. Apakah wudu atau tidak, ada khilaf. Ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak. Karena dia bukan sholat. Sujud tilawah, sujud syukur, apakah harus berwudu? Yang rajih tidak harus, karena dia bukan sholat. Ya, dalil menunjukkan bahwasanya apa? Dia adalah sholat. Sementara yang Allah wajibkan wudu cuma apa? Sholat. Ya. Nah, sujud saja tidak dikatakan sebagai sholat. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya yang benar tidak wajib untuk wudu. Ya, tidak wajib untuk. Karena yang wajib untuk wudu adalah yang sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, mau sholat fardu kifayah, mau sholat apapun, harus dengan wudu. Faedah yang kedua, ini ada khilaf juga. Sebagian ulama mengatakan, ulama berpendapat yang wajib untuk wudu hanya sholat. Selain itu sunnah. Selain itu sunnah. Kenapa? Karena selain itu maksudnya apa? Masuk masjid. Apakah wajib wudu? Jawabannya tidak. Mau itikaf. Apakah wajib wudu? Tidak. Dia sholat atau bukan? Itikaf sholat atau bukan? Bukan. Masuk masjid salat atau bukan? Bukan. Baca Quran salat atau bukan? Bukan. Kalau sunnah ya, semua sepakat sunnah, masuk masjid sunnah. Kita wudu, kita itikaf disunahkan dalam kondisi apa? Wudu, baca Quran disunahkan dalam kondisi apa? Wudu, ikut taklim dalam disunahkan dalam kondisi apa? Wudu. Semuanya dianjurkan kita senantiasa untuk dalam kondisi berwudu, dan Nabi SAW demikian, beliau selalu dalam kondisi berusaha untuk apa? Berwudu, ya. Tetapi apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya wajib kalau selain sholat seperti tadi baca Quran, apakah wajib berwudu? Ini ada khilaf ulama yang panjang dalam masalah ini. Terlebih lagi masalah tawaf. Apakah tawaf wajib wudu? Ini khilaf lagi yang panjang. Tetapi berdasarkan ayat ini, karena Allah mengatakan jika kalian hendak sholat maka berwudulah. Ya. Allah tidak mengatakan berwudulah untuk sholat. Ya. Kalau berwudulah untuk sholat, wudu bisa yang lainnya. Kalau Allah mengatakan berwudulah untuk sholat, bisa jadi wudu untuk baca ini, wudu untuk itikaf. Tapi Allah membatasi sholat. Kalau kalian hendak sholat, berwudulah. Berarti wudu ini berkaitan cuma dengan apa? Sholat. Saya ulangi sisi pendalilannya. Allah tidak mengatakan berwudulah kalian untuk sholat. Karena kalau bilang berwudulah untuk sholat, mungkin bisa untuk yang lainnya. Berwudu untuk ini, berwudu ini. Tapi Allah mengatakan jika kalian hendak sholat, maka berwudulah. Maka wudu ini hanya berkaitan dengan apa? Sholat. Ini pendapat cukup kuat, oleh karena ulama Hanafiya dan dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mereka mengatakan bahwasanya tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf dalam kondisi wudu semua ulama sepakat adalah sunnah, dianjurkan. Tapi apakah syarat tawaf harus wudu? Maka ini khilaf yang kuat, jumhur ulama mengatakan wajib. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah tidak wudu maka tidak sah. Adapun madzhab Hanafi dan dikutip oleh Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tawaf tidak harus berwudu. Ya. Kenapa? Rasulullah tidak pernah bilang kalau tawaf harus wudu, enggak. Adapun Rasulullah SAW mengkondisi berwudu tawaf, maka tidak menunjukkan itu wajib. Tidak menunjukkan itu wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW tidur dalam kondisi berwudu, tidak menunjukkan tidur wudu apa hukumnya apa? Wajib. Kalau sunnah semua sepakat. Kalau sunnah semua sepakat. Kalau kita berpendapat dengan pendapat Hanafiya dan juga pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tawaf tidak wajib untuk berwudu, tapi hanya sunnah. Maka banyak orang ketika tawaf mereka batal di tengah jalan tuh banyak ya. Apalagi kondisi sekarang yang macet, tawaf bisa jadi 2 jam, seorang susah menahan wudu. Ataupun dia berusaha menahan, maka dalam kondisi menahan sehingga gasnya berputar-putar di perutnya ya. 2 jam bertahan, begitu selesai, alhamdulillah langsung lepas semuanya, lega ya. Tapi ya Allah alam, saya lebih condong mendapat bahwasanya tidak wajib. Karena gak ada dalil yang... Tentunya kita berusaha untuk berwudu, tapi kondisi sekarang tidak seperti zaman dahulu tawaf sebentar. Sekarang tawaf bisa 2 jam. Tawaf bisa 2 jam, kalau musim haji bisa 2 jam. Ya. Ya, oleh karenanya, yang benar, wallahu a'lam bishawab, disunahkan untuk wudu ketika tawaf, tapi tidak wajib. Ini pendapat yang cukup kuat bahwasanya yang namanya wajib wudu cuma untuk apa? Salat. Untuk yang lainnya sunnah. Sehingga baca Quran tidak wajib untuk apa? Wudu. Ada khilaf tentunya. Tidak wajib, ini tidak ada khilaf, baca Quran boleh tanpa wudu, tidak ada khilaf ya. Yang khilaf bagaimana menyentuh Quran apakah dia wajib wudu atau tidak. Tapi kalau baca Quran tanpa wudu semua ulama membolehkan. Kemudian misalnya dia masuk masjid tidak harus apa? Berwudu. Iktikaf tidak harus apa? Berwudu. Ikut ta'lim tidak harus berwudu ya. Banyak ya. Kemudian di tawaf tidak harus berwudu. Tidur tidak harus dalam kondisi berwudu ya. Tetapi itu semua sunnah, namun tidak dikatakan wajib karena di sini Allah mengkaitkan sholat dengan wudu. Jadi kalau kalian tidak sholat maka berwudulah. Ya, wudu tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Wudu hanya dikaitkan dengan sholat. Taib. Timbul pertanyaan masalah berikutnya permasalahan. Masalah, bukan masalah ya, permasalahan, kalau bahasa kita. Kalau kita bilang masalah cenderungnya problem, padahal dalam bahasa Arab masalah itu permasalahan, ya, bukan berarti problem. Kalau kita ada masalah ini, berarti ada apa? problem. Padahal kalau bahasa Arab masalah itu artinya apa? Permasalahan. Permasalahan atau masalah dalam bahasa Arab tentang apakah disunahkan mengulangi wudu setiap kali sholat meski belum batal, ya. Apakah disunahkan kita untuk mengulangi wudu meskipun kita tidak batal untuk sholat? Misalnya saya sholat duhur, kemudian saya di masjid, saya baca Quran, sampai tiba sholat asar, saya tidak batal. Apakah sunnah saya untuk wudu lagi? Tajdidul wudu, mengulangi apa? Wudu. Kemudian saya tidak batal, tapi saya wudu. Kemudian saya tunggu lagi, saya maghrib. Saya tidak batal. Apakah saya disunahkan berwudu lagi untuk maghrib? Yang benar, hukumnya sunnah, tajdidul wudu. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi setiap sholat, maka beliau mengulangi wudu. Tetapi Nabi pernah mencontohkan ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW sholat 5 waktu satu kali wudu. Rasulullah SAW pernah sholat 5 waktu satu kali wudu. Maka Umar bertanya Rasulullah, innaka sana'ta syai'an ma kunta tasna'uhu, atau kama qala Umar. Ya Rasulullah, kau melakukan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan sebelumnya, 5 waktu sekalian satu kali wudu. Maka Nabi menjawab, amdan sana'tuhu ya Umar. Saya sengaja melakukannya wahai Umar, untuk beri penjelasan bahwasanya mengulangi wudu kalau tidak batal hukumnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Tentu dengan kalau kita ngulangi wudu kita lebih segar meskipun tidak batal. Ya, kita berwudu lagi lebih segar lagi, pahala dosa-dosa gugur lagi. Ya, dosa-dosa gugur lagi. Yang dimaksud mengulangi wudu setiap kali salat bukan semua salat, tapi maksudnya salat-salat apa? 5 waktu, salat-salat fardu. Bukan maksudnya saya sekarang sholat isya, saya wudhu. Kemudian untuk ba'diyah isya, saya wudhu lagi. Enggak. Atau misalnya saya sholat duhur. Qobliyah duhur, saya wudhu. Mau sholat duhurnya, saya wudhu lagi. Ba'diyahnya, saya wudhu lagi. Bukan gitu maksudnya. Tetapi antara sholat fardu dengan sholat fardu yang lainnya. Apakah disunahkan untuk mengulangi wudhu? Maka yang jawabannya adalah sunnah antara sholat fardu yang satu dengan fardu yang lain. Sunnah dan tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan ketika Fathu Makkah Rasulullah sengaja untuk 5 salat langsung Rasulullah SAW berwudu sekali wudu untuk 5 kali waktu salat untuk menunjukkan bahwasanya hal ini tidaklah wajib. Taib. Kita bahas berikutnya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faksilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Faksilu wujuhakum, basuhlah. Kalau bahasa kita apa? Basuhlah. Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Basuh. Basuh itu apa? Basuh. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna basuh. Jumhur ulama, cukup menjalankan air di anggota wudu tersebut tanpa harus tadlik, harus gosok dengan tangan. Tidak harus. Adapun mazhab Malikiyah ya, harus tadlik, harus dalak, ma'ad-dalak. Dalak itu artinya tadi gosok dengan tangan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pendapat Malikiyah seperti Imam Malik, diikuti oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mengatakan bahwa ini namanya mencuci itu faksilu wujuhakum, itu harus tangan gosok. Karena Rasulullah ketika mempraktekkan mencuci, dia pakai tangan semuanya. Dia tangan diginikan, paham? Berarti air bukan cuma air yang lewat, tapi digosokkan juga. Kemudian imrarul ma, ini kata mereka imrarul ma, air dijalankan ya. Taib. Makanya pendapat jumhur mengatakan tidak harus. Sunnah iya, sunnah kita dengan tangan. Kenapa kata mereka? Allah berbicara dengan secara bahasa faksilu dan al-ghuslu dalam bahasa Arab. Ya, kita kan kalau nafsir Al-Quran pakai bahasa. Ya. Lebih daripada itu, apa namanya, berarti tidak sampai wajib, sunnah. Kata para ulama, al-ghuslu secara bahasa artinya hanya yang penting basah, membasuh. Basuh itu berarti air kena air, selesai. Makanya mereka mengatakan, kalau seorang misalnya berwudu, dia berwudu nih. Kemudian cuci tangan dia enggak gini langsung. Celup. Satu, dua, tiga. Celup ya, satu, dua, atau air air jalan. Sudah sah. Karena air sudah mengalir di apa? Di tangannya. Air di tangan, air mengalir di tangannya. Ya kaki tinggal celup satu, sudah selesai. Ya, misalnya ada bak dua, satu, kemudian satu, selesai. Ya, tidak harus dia gosok-gosok. Ini pendapat wallahu alam secara bahasa dia lebih tepat. Namun tentunya dengan tangan sunnah. Kita sekarang bicara tentang para ulama itu dia mereka membahas tentang kadar minimal supaya orang tahu kapan sah kapan tidak sah. Kalau kita bilang sunnahnya ya sunnahnya pakai tangan digosok. Paham? Kita bicara sunnah sunnahnya digosok tangan ya. Sunnahnya kaki digosok ya. Semuanya pakai tangan. Tetapi kadar minimal sahnya itu yang dibahas oleh para ulama. Apakah dengan hanya misalnya kita apa nyalain keran mungkin duduk sudah tua capek tinggal kena semua sah? Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Jawabannya sah menurut jumhur ulama ya. Jadi tinggal kaki di ini sudah selesai ya. Adapun Malikiyah maka harus dengan dalak. Dalak itu digosok, harus dengan digosok. Tentunya semua sepakat menggosok itu hukumnya sunnah, tetapi yang kita bicarakan bukan masalah sunnahnya. Kadar minimal dikatakan wajib. Paham? Jadi yang benar pendapat jumhur karena lebih pas dengan secara bahasa. Namanya membasuh itu tidak harus gosok. Tidak harus apa? Gosok orang kalau mandi kemudian sudah dikatakan dia membasuh badannya enggak? Sudah selesai. Secara bahasa kena dia. Kalau ada pun dia gosok-gosok itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Apalagi yang gosok istrinya ya. Baik, faksilu wujuhakum. Cucilah. Jadi yang benar namanya basuh itu tidak harus digosok. Yang berikutnya saya ingatkan, sebagian orang ketika berwudu musim haji, mungkin dia tidak bawa air, dia hanya semprot kispray misalnya apa yang itu enggak benar karena harus ada air yang berjalan. Caranya gimana? Airnya ditumpahin baru dia jalankan. Adapun cuma semprot, nah itu tidak ada air yang mengalir ya, Pak. Kalau berdasarkan definisi daripada al-ghusl yaitu imrarul ma' ala udhuin min a'dha'il wudu, menjalankan air di anggota wudu tersebut. Adapun cuma semprot saja tidak. Jadi kalau kita nyelupkan air jelas mengalir kalau nyelup. Jadi kalau cuma semprot gitu dia cuma nempel apa namanya? Tidak berjalan air tersebut. Paham? Jadi kalau mau misalnya kita dalam kondisi tawaf dalam kondisi padat kita enggak punya air, jadi kita airnya kita bawa di aqua baru kita tumpahin baru kita jalanin airnya. Jadi kalau begitu tidak jadi masalah. Taib. Kita lanjutkan wujuhakum, basulah wajah kalian. Apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah nih ya. Apa yang dimaksud dengan wajah? Karena Rasulullah SAW, jadi dalam kaidah usul fikih, kalau ada sesuatu definisi, maka kita harus bawa kepada definisi secara istilah syar'i, setelah syariat. Kalau ternyata syariat tidak menjelaskan, maka kita kembali kepada al-urf, kepada urf. Kalau urf tidak menjelaskan, kita kembali kepada bahasa. Kepada bahasa itu dalam dalam usul fikih. Contoh kalau sholat, sholat apa? Sholat secara bahasa artinya doa. Tapi secara syar'i bukan doa. Salat itu secara syar'i adalah gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram dengan gerakan-gerakan khusus dan ditutupi dengan diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk orang bilang doa kan artinya ingat atau doa apa salat artinya doa. Ya sudah saya cukup berdoa, saya sudah salat. Nanti jangan bicara ini syar'inya ada. Sama al-hajju artinya al-qasdu. Menuju apa? Menuju Baitullah. Bukan sekedar menuju, hati saya sudah menuju ke Ka'bah, berarti saya sudah haji. Enggak. Ya, ada istilah syar'inya. Soal apa haji itu apa, umrah itu apa. Selama ada istilah syar'i, maka tidak boleh kita bawa kepada makna bahasa atau makna urfi, makna tradisinya. Tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada pembahasan syar'i, Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara syariat, mau tidak mau kita kembali kepada tradisi urf, definisi secara urf atau secara bahasa. Contoh wajah. Wajah Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan. Namanya wajah untuk diwudhu ini tuh dari sini sampai sini Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan, maka definisi wajah secara syar'i tidak ada. Maka dengan demikian para ulama kembalikan kepada urf. Al-wajhu adalah ma yatawajjah bihil insan. Wajah itu suatu orang yang berhadapan dengannya. Jadi kalau kita di kaca cermin kita lihat wajah kita, itulah wajah yang terlihat berhadapan dengan kita. Ini wajah atau bukan? Bukan, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan, paham? Ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan. Ini depan ini yang kelihatan wajah. Ini bukan kepala, ini bukan wajah, ini namanya apa? Kepala. Tapi wajah oleh karenanya para ulama mengatakan namanya wajah adalah dimulai dari, ya mereka kembali secara bahasa, wajah adalah dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut, orang normal. Ya, saya masih normal insya Allah dari sini. Kalau yang sudah botak tengah, enggak bisa jadi patokan. Ini wajahnya dari sini, enggak. Ya, dia rambut sudah enggak ada. Kata apa namanya wajah dari tempat tumbuh rambut di bagian kepala, inilah wajah. Kalau masih normal berarti kita tahu ini wajah. Di atas ini bukan lagi wajah, ini kepala. Paham? Kepala. Wajah dari sini, dari bekas awal rambut. Lalu kalau orang sudah botak tengah, berarti bukan jadi patokan. Dia kira-kira dulu rambutnya kalau tumbuh sampai mana, ya situlah wajahnya. Ini sampai sini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tulan itu secara vertikal dari sini sampai sini. Ini nih, di belakang sini sudah bukan wajah. Paham? Ini karena bukan tidak berhadapan lagi di belakang sini. Tapi sampai sini. Ini namanya apa? Wajah dari sini sampai sini. Secara vertikal. Secara horizontal ya, lebar dari sini. Sini sampai sini. Nah, maka dari situ ada khilaf. Adapun orang yang punya, ini namanya al-idhar dalam bahasa Arab. Apa bahasa Indonesia? Jambang ya, jambang. Ya. Ada yang jambangnya, kalau orang tidak punya jambang, maka di belakang dia ini yang putih kulit ini sampai telinga, ini termasuk wajah, jadi harus dibasuh. Paham? Tetapi kalau dia punya jambang lebat, ya sebagian ikhwan Masya Allah, tampang-tampang Arab ya. Tapi enggak tahu bahasa Arab, Arab maklum ya. Jadi jambangnya panjang di sini. Nah, apakah wajah cuma sampai di situ? Karena di belakangnya udah nggak kelihatan, tertutup dengan apa? Jambang. Ini namanya ini. Jadi antara jambang dengan telinga. Antara jambang telinga ada apa? Ada kulit di sini. Apakah termasuk wajah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau orang yang nggak punya jambang seperti saya, ya ini termasuk wajah. Tapi kalau orang jambangnya lebat di sini, lebat, apakah ini termasuk atau bukan? Karena kalau dari lihat di cermin nggak kelihatan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, yang lebih hati-hati kita basuh juga. Yang lebih hati kita basuh juga. Adapun di atas jambang ini bukan wajah. Rambut setelah jambang, ini kan sampai sini. Namanya suduk, di sini sudah tidak bukan wajah lagi. Itu bagian dari kepala. Taib. Jadi itulah wajah. Seorang tahu bagaimana dia membasuh wajahnya. Maka dari sini sampai sini, ya, kemudian dari sini sampai sini. Ya. Maka dia berusaha membasuh dengan baik. Ya. Jangan sampai ada sedikit pun yang terluput daripada air. Maka dia basuh, ya. Faksilu wujuhakum, dia basuh. Terserah mau begini ke atas, yang mudah dari atas ke bawah tentunya. Atau mau dari kanan dulu terus kiri, terserah ya. Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya, maka kalau Allah mutlakan, kita mutlakan ya. Kita mutlakan. Tapi biasanya orang yang mudahnya ya begini, terus kemudian diputar begini biasa. Tapi itu terserah. Ada orang mau dari bawah ke atas sih terserah ya. Kita juga sunahnya dari enggak ada, itu enggak ada jelas. Allah tidak jelasin, Rasulullah juga tidak jelasin. Ya sudah, pokoknya wajah kita terkena apa? Air. Jadi, kemudian kita bahin semua. Ya sampai sini, ya. Satu. Ambil air bar lagi, kemudian basahin lagi semua di sini. Ya. Enggak usah diangkat kepala, enggak, sampai sini aja sampai tempat tumbuh apa? Rambut ya. Dua. Terus yang ketiga juga selesai begitu. Ya, tiga. Baik. Itu wajah. Masalah berikutnya, bagaimana jenggot? Kalau orang tidak punya jenggot seperti saya, ya, ada tapi nggak kelihatan. Maka dibasuh ini, karena ini termasuk dari apa? Wajah. Tetapi kalau jenggotnya lebat, misalnya sampai di sini jenggotnya lebat, Apakah dia harus takhlil, masukkan jari-jarinya di sela-sela di bawah jenggot? Sebagian ulama mengatakan semua hadis yang datang bahwasanya Nabi menyela-nyelakan jarinya di jenggot semuanya dhaif. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan juga oleh Ibn Abi Hatim, dan juga dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, ya. Yang mereka mengatakan semua hadis-hadis yang datang Nabi SAW. Sebenarnya lama ada yang menghasankan zaman sekarang, tapi saya, dalam masalah ini saya lebih cocok kepada para ulama mutaqaddimin, para ulama dahulu, mereka lebih paham tentang ilmu hadis, sehingga mereka mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan Rasulullah menyela-nyelain, maka hadisnya dhaif, maka tidak dikatakan wajib. Kalau ada yang mau nyela-nyela, kita bilang silakan, sunnah. Jadi ingin membasahi apa bagian kulitnya. Tapi kalau tidak, cuma dia bagian wajah terus selesai, karena jenggotnya lebat menutupi dagunya, maka sudah cukup. Maka sudah cukup. Tidak harus dia sela-sela, wallahu alam bisawab. Yang mau nyela-nyela silakan. Ini pendapat sebagian fuqaha, dia harus sela-sela. Karena ada hadis tadi meskipun dhaif, dan secara logika ini kan bisa disela-sela, maka sela-sela aja. Tapi kalau mengatakan wajib, susah. Untuk mengatakan wajib harus disela-sela, wallahu alam bisawab. Tapi demikianlah permasalahan tersebut. Jadi tinggal. Kemudian tidak harus jenggotnya dibasahin, karena wajah cuma sampai sini, paham? Kalau jenggotnya sampai sini, berarti semuanya harus dibasahin, enggak. Cuma sampai sini aja, cukup. Paham? Karena Allah tidak jenggot, ya. Yang apa namanya? Sini. Sama. Orang kalau kepala, kan wajah cuma sampai sini, jenggot bukan wajah, paham? Jadi yang cukup sampai sini. Sudah selesai. Sampai sini jenggotnya sudah selesai. Tidak perlu kemudian dia, apa namanya, basahin lagi. 1, 2, 3, enggak perlu. Sama. Sama, misalnya rambut juga. Ustaz, kalau rambutnya sampai di pantat gimana, Ustaz? Panjang terus, enggak harus. Sampai di kepala, karena disuruh apa? Kepala, bukan rambutnya, tapi apa? Kepalanya. Kebetulan ada rambut yang menutup, maka cuma sampai di kepala. Taib, tadi berkaitan dengan apa? Dengan wajah. Ya. Berkaitan dengan wajah, ya. Dan diusap sebanyak 3 kali. Ada permasalahan berkaitan dengan wajah, ya. Berkaitan misalnya masalah matmadah, al-matmadah. Berkumur dan al-istinsyak. Berkumur-kumur menghirup udara, menghirup air ke hidung. Nah, apakah ini wajib? Apakah kedua ini wajib? Hukumnya gimana? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama tidak wajib. Mazhab Hambali, Imam Ahmad Hambali, hukumnya wajib. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, dalilnya jelas. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan falyastanshik, maka kalau berwudu maka hiruplah air dalam hidung kemudian keluarkan. Ya, kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW, idza tawaddata famadmid, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika berwudu selalu berkumur-kumur dan selalu menghirup air di hidung, ya. Sehingga Imam Ahmad berdalil, kemudian kumur-kumur dan hidung termasuk bagian daripada wajah. Jadi ini mentafsil, memperinci wajah yang dimaksud. Kata menurut mazhab Hambali, oleh karenanya berkumur-kumur menghirup air di hidung hukumnya wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tidak wajib, ya, tapi sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Pertama, namanya wajah tadi saya sudah sebutkan, karena Rasulullah SAW ketika berwudu, dia berwudu yang wajib dan juga yang sunnah. Nah, kita para ulama membedakan mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Kalau berkumur-kumur dan berisinjak, semua sepakat sunnah. Tapi apakah sampai pada derajat wajib, itu yang khilaf. Dan saya tadi katakan, para ulama berusaha membahas kadar minimal, agar bisa membedakan mana yang wudu yang sah dan mana wudu yang tidak sah. Nah, apakah kalau orang berwudu cuma mengusap wajahnya tanpa berkumur-kumur, tanpa berkumur-kumur, tanpa menghirup air di udara, apakah wudhunya sah? Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, bagi yang mengatakan hukumnya wajib, maka tidak sah, harus diulang wudhunya. Karena dia meninggalkan kewajiban, karena dia tidak sempurna membasuh wajahnya. Di antara membasuh wajah adalah dengan berkumur-kumur. Bagi yang mengatakan bahwasanya tidak wajib, maka sah, karena dia hanya meninggalkan yang sunnah. Saya lebih condong pada pendapat ini, pendapat jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hanafi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan faksilu wujuhakum. Allah menyebutkan wajah, dan wajah semua orang dengar tahu nama wajah, umma yutawajjahu bihi, yaitu suatu yang orang dengannya berhadap-hadapan, bukan bagian dalam, ya tidak. Mulut ini kan bukan wajah, bagian dalam. Memang dia di kepala, di muka, tapi dia bagian dalam. Hidung juga bagian apa? Dalam. Mata juga bagian apa? Dalam, ya. Kalau orang wujud, tutup mata gini, ya. Bukan kemudian bagian dalam yang harus dicuci. Jadi, wallah alam bisawab, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, tidak ada dari para sahabat dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya istinsyak dan berkumur-kumur hukumnya wajib. Ya. Tidak ada datang dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kalau bukan saya berkumur-kumur karena ada sisa kotoran di sisa makanan di mulut maka saya berkumur-kumur, bukan karena itu wajib ya. Jadi tidak didapatkan riwayat dari sahabat pun tabi'in yang memandang bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air di hidung hukumnya wajib ya. Jadi yang benar hukumnya sunnah. Tentunya kita kalau berwudu kita berkumur-kumur dan apa? Istinsyak. Tapi kita bicara secara hukum. Bicara secara apa? Hukum sama kalau kita bahas misalnya salat Id hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kita salat Id maksudnya, tapi kita pengin tahu hukumnya wajib atau sunnah ya. Ada yang mengatakan jumhur mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita mengenal hukumnya bukan untuk kita tinggalkan tapi untuk kita kerjakan ya. Jadi wallah alam bisawab yang benar bahwasanya berkumur-kumur. Jadi kalau ada orang wudu cepat-cepat, imamnya takut terlambat habis sholat, sudah langsung wajah langsung aja. Tanpa harus berkumur-kumur, tanpa harus menghirup air. Sudah sah dia. Sekali sudah sah. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki selesai sah. Sekali-sekali. Taib, inilah yang berkaitan dengan wajah. Kemudian kita lanjutkan wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Tangan ya. Ya. Sampai siku. Pertanyaannya ini khilaf di kalangan ulama. Apakah siku wajib? Apakah siku termasuk yang wajib dibasuh? Siku wajib dibasuh. Jadi Allah mengatakan, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, sampainya ini sikunya ikut kena atau batas terakhir? Faham? Misalnya mengatakan, berjalanlah engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Apa masuk masjid? Maksudnya sampai depan pintu masjid atau sampai masuk masjid? Sampai di sini masih ambigu ya. Kalau saya mengatakan berjalanlah engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Kalau saya bilang sampai depan masjid selesai. Saya bilang berjalan engkau sampai masjid. Nah, timbul pertanyaan, saya sampai masjid ini maksud saya jalan sampai saya masuk masjid atau sampai pas di perbatasan masjid? Sama seperti ini kira-kira. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Maksudnya siku ini masuk atau tidak? Masuk sampai itu sampai masuk atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat empat mazhab. Memang ada khilaf. Tapi pendapat empat mazhab yang muktamad. Pendapat mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Bahwasanya siku ini ikut harus dibasuh. Harus dibasuh. Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW. Kana idza tawaddaa adaral ma' ala mirfaqaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, beliau memutarkan air di sikunya. Jadi sikunya dibasahin. Yang pertama. Yang kedua juga dalam hadis Abu Hurairah, ya. Faghasala yadayhi hatta syara'a fil adud, hatta asra'a fil adud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu, beliau berwudu tangannya sampai beliau mulai naik di lengan atas, berarti mulai naik. Berarti siku apa? ikut kena. Ini jadi jika dalil empat mazhab bahwasanya ketika seorang berwudu sikunya harus kena air. Adapun bagaimananya, apakah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya serah, enggak ada masalah. Oh, kalau berwudu harus dari atas ke bawah, enggak ada dalilnya. Dari atas sini juga boleh, enggak apa. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terserah. Dari jari ke siku, dari siku ke jari, terserah. Allah mutlakan, maka enggak boleh kita bilang sunnahnya harusnya begini. Ya, sebagian orang terkadang boleh bilang, oh cara wudu yang benar harusnya dari sini ke sini. Enggak. Ya, maksud Allah yang penting tanganmu apa? Allah hanya menjarakan batasan. Yang penting dari tangan sampai ke mana? Tangan sampai ke siku. Mau dari sini ke bawah, sini ke sini, tengah dulu baru bawah, baru atas, terserah. Yang penting tanganmu basah semua kena air. Itu maksudnya ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya. Baik. Lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ingat ya. Jadi tangan dari awal sini ya. Dari awal. Bukan dari sini. Bukan dari pergelangan sampai ke siku. Tapi dari ujung jari sampai ke mana? Siku. Ini saya perlu ingatkan. Kenapa? Karena kita wudu pertama, kita cuci tangan itu sunnah. Mukaddimah. Jangan sebagian orang mengatakan saya sudah cuci tangan, nanti yang bagian wudu saya tinggal lanjutkan dari pergelangan. Salah, itu salah. Jadi yang pertama itu cuma mukaddimah, harus diulang lagi. Dari ujung jari sampai ke siku. Karena sebagian orang dia pikir ya, tangannya sudah. Berarti sisanya tinggal pergelangan sampai ke siku. Dan itu salah, berarti wudunya tidak sah. Tapi harus dari awal lagi, dari awal dari ujung sampai ke dari ujung jari sampai ke siku. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum." Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah, usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kalian, basuhlah ke kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, hingga dua mata kaki. Baik. Sebelumnya tadi di sini apa? Sebelumnya tadi basuhlah apa tadi? Wajah dan apa? Wajah dan tangan. Kemudian dirubah dari basuh, perhatikan sini, dari basuh berubah menjadi usaplah, ada perubahan. Kemudian dari usaplah berubah menjadi lagi basuhlah. Ya, perhatikan. Ada perubahan dari basuhlah. Basuhlah cuci maksudnya, cucilah. Usaplah beda. Usap beda dengan basuh beda. Ya. Kenapa ada perubahan dari basuh menjadi usap, menjadi basuh? Kenapa Allah tidak kumpulkan basuh semua, baru usap belakangan? Ya. Kan lebih mudah. Basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian, basuhlah kaki kalian, baru terakhir usaplah palamu. Ya. Paham? Tapi kenapa di tengah-tengah, di sela-sela, wajah dibasuh, tangan dibasuh, setelah itu kepala diusap, kaki dibasuh lagi. Kata para ulama, penyebutan pengusapan di antara dua pembasuhan menunjukkan Allah ingin tertib. Paham? Faedah? Faedahnya apa? Penyebutan usap kepala di sela-sela membasuh tangan dan membasuh kaki menunjukkan bahwa wudu harus tertib sebagaimana urutan dalam Al-Quran. Urutannya jelas. Harus wajah dulu, kan di dalam Al-Quran cuma 4 disebutin. Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah ini harus urutan. Wajah dulu, tangan dulu, baru kemudian kepala, baru kemudian kaki. Tidak boleh dirubah-rubah. Saya pengen wudu kaki dulu. Baru kemudian wajah. Saya pengen wudu kepala dulu, baru kemudian kaki, baru kemudian wajah misalnya. Maka harus tertib. Kalau siapa berwudu tidak tertib, maka tidak sah wudunya. Makanya di antara rukun wudu adalah tertib. Harus tertib. Lain halnya antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tidak harus. Disunahkan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tapi kalau seorang wudu kiri dulu baru kanan, kita bilang ente aneh, tapi ya sah. Nanti ngapain lupa kiri dulu baru kanan, enggak apa, sah. Karena Allah tidak bilang harus kanan dulu baru apa? Kiri. Tapi kalau sah, sah sunahnya kanan dulu baru apa? Kiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam pakai sendal, dalam bersisiran, dalam bersuci, ya. Kanan dulu baru kiri. Tapi seandainya ada orang wudu kiri dulu baru kanan, tidak jadi masalah. Sama sunahnya kita berkumur-kumur dulu baru kemudian apa? Hirup air. Kalau orang dibalik, hirup air dulu baru berkumur-kumur. Atau dia basuh muka dulu baru dia kumur-kumur baru enggak ada masalah. Kalau kita kan biasanya berkumur-kumur dulu, menghirup air baru kemudian apa? Wajah. Tapi seandainya ada orang wajah dulu, baru hirup dulu kumur-kumurnya terakhir enggak ada masalah. Tidak sesuai sunnah tapi hukumnya sah. Paham? Yang harus tertib adalah 4 ini. Yang harus tertib yaitu 4. Apa tadi? Wajah. Kemudian apa? Tangan. Kemudian apa? Kepala. Terus kaki. Ini yang harus diurutkan. Adapun kanan dan kiri bukan rukun wudu. Ya, antara kumur-kumur dengan menghirup bisa berbolak-balik, enggak merupakan rukun wudu, tidak jadi masalah. Baik. Pembahasan berikutnya, usaplah. Apa itu makna usap? Usaplah. Usap maksudnya kita hanya membasahi tangan kita, bukan bawa air. Beda dengan cuci. Kalau cuci memang kita harus ambil air semua kena. Apa bedanya usap dengan cuci? Bedanya usap dengan cuci. Usap yang penting tangan basah. Jadi usap itu apa? Coba bedanya. Coba kita komparasi usap dengan apa? Basuh. Apa bedanya? Usap yang penting tangan apa basah? Tangan basah untuk mengusap kepala, basah. Justru kata para ulama, kalau orang ambil air kemudian dia cuci, malah tidak sah wudunya. Karena dia melanggar perintah. Perintah suruhnya apa? Usap, bukan cuci. Dia, itu salah. Ya. Kalau basuh, air mengalir. Ini bedanya, ini yang pertama. Yang kedua, kepala cukup sekali. Sunahnya apa? Sekali. Sunahnya sekali. Beda dengan pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i mengatakan 3 kali. Tapi sunahnya dalam semua hadis Rasulullah mengusap cuma apa? Sekali. Hadis-hadis yang sahih. Cuma sekali. Adapun basuh disunahkan 3 kali. Kenapa disunahkan 3 kali? Agar seluruh anggotanya kena air. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa fungsinya disunahkan 3 kali? Kata ulama disunahkan 3 kali agar seluruh anggota wudu tersebut terkena aliran air. Biar bisa pasti. Adapun cukup sekali, maka tidak harus semuanya kena. Kita kalau wudu misalnya kepala kan? Siapa kepala kita kan berwudu? Sunahnya itu sunah Nabi begini. Bada abi muqaddami ra'sihi. Rasulullah dari depan. Tsumma dhahaba bihi ma ila qafa. Kemudian Rasulullah bawa ke belakang sampai di leher belakang sini. Tempat rambut terakhir. Tsumma raja'a bihi ma ila haitsu ila ma bada minhu, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan. Untuk memastikan seluruh rambut kita kena air enggak pasti ya. Belum tentu. Tidak makanya sekali. Bahkan kata para ulama yang wajib cuma yang pertama kali. Baliknya ini sunnah, tidak wajib. Maka Rasulullah ketika mengusap kepala ada dua model. Pertama caranya dengan begitu. Ada yang mengatakan sebaliknya, begini baru kemudian balik. Ini cara pertama. Cara kedua dengan tidak merubah aturan rambut. Cara kedua dengan dimulai dari tengah begini. Sudah cukup. Antum bisa dengan begitu. Antum basahin tangan antum. Cara kedua ini ya. Kalau cara pertama jelas. Tangan basah baru. Ya. Kalau cara kedua, cuma antum biar rambut rapi, apa aja terus ini gini, tidak basahin gini aja. Gak usah dibalikin. Enggak. Ya. Atau begini bisa juga. Bisa. Yang penting sebagian besar rambut kena usapan. Itu cara dua cara dalam berwudu. Boleh dua-duanya. Karena ketika kita bilang dia mengusap, usap bukan berarti karena mungkin kita kena air sebagian tidak kena kepala kita, namanya mengusap. Makanya tidak dianjurkan tiga kali menurut pendapat yang kuat, tidak tiga kali. Dan cukup hanya sekali. Cukup hanya sekali. Taib. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Kadar minimal. Minimal kepala yang diusap. Kadar minimal kepala yang diusap. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sudah habis waktu ya. Kita selesaikanlah. Kawan-kawan di Zoom sabar ya. Khilaf ulama, pendapat pertama seluruh kepala, jami'ur ra's. Yang diusap seluruh bagian kepala. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Yang kedua adalah seperempat kepala. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, ya, yang penting kena kepala, meskipun sedikit. Kena kepala, meski sedikit. Meskipun cuma tiga rambut misalnya. Meskipun cuma tiga rambut. Ini mazhab Syafi'iyah. Saya ingatkan, ini mereka khilaf dalam kadar minimal. Namun mereka sepakat bahwasanya mengenai seluruh kepala sunnah. Perhatikan ya. Ini khilaf tentang kadar minimal. Namun seluruh mazhab sepakat bahwa mencontohi Nabi dengan mengusap seluruh kepalanya itu lebih afdol. Kepalanya adalah afdol. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Jangan sampai disangka justru afdolnya cuma sebagian. Yang dibahas adalah kadar minimal yang diperselisihkan. Oleh karena kalau antum baca misalnya buku mazhab Syafi'iyah disebutkan sunnah-sunnahnya mereka sebutkan. Sunnah wudu kepalanya sampai full sunnahnya. Atau ada kadar minimal, tiga rambut sudah cukup. Ya. Nah, maksud saya kalau para da'i mengajarkan, dia mengajarkan dua-duanya. Dia mengajarkan ini, kalau sunnah yang kadar minimal menurut mazhab Syafi'i seperti ini, sudah sah. Tapi sunnahnya seperti ini. Ya. Nah, jadi masalah kalau sebagian da'i hanya mengajarkan yang kadar minimalnya. Sehingga yang sunnah tidak dikerjakan. Begitu orang-orang wudu kok semua begini. Jadi dia merasa aneh. Harusnya da'i mengajarkan dua-duanya. Ini kadar minimal seperti ini sudah sah. Tapi kalau kau mau sunnah Nabi seperti ini, hadisnya seperti ini jelas. Karena ini perkara yang disepakati sama seperti berkumur-kumur hirup udara. Sunnahnya jelas. Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah. Tapi ketika Imam Syafi'i mengatakan kadar minimal, maka berkumur-kumur dan menghirup air tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Nah kita sebagai da'i mengajarkan dua-duanya. Terserah sang mad'u untuk sang audiens memilih mana. Dia terkadang sesekali kadar minimal, terkadang dia pingin yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita ngajarkan kadar minimal, sampai yang sunnah ini dianggap aneh oleh masyarakat. Loh, kok wudunya begitu? Kok wudunya begitu? Muhammadiyah ini. Enggak ada ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begitu, ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi benar ada kadar minimal dan mazhab Syafi'i seperti misalnya mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut sudah sah, ya sudah kita hormati itu pendapat. Itu pendapat, masalah mana yang lebih kuat ya kita bisa milih. Terserah, tapi kita menghargai. Tapi harusnya diajarkan juga tentang mana yang sunnah. Sehingga orang-orang tidak aneh ketika melihat ada orang yang berwudu kemudian kepalanya diusap semuanya, kemudian berkumur-kumur, menghirup air dikeluarkan, karena itu sunnahnya demikian, ya. Taib. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa dia berpendapat sebagian kepala sudah cukup, maka beliau berdalil dalam kitab Al-Umm bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, famasah ala nasiyatihi wa ala al-imam. Rasulullah sallallahu berwudu ketika itu beliau pakai sorban, maka beliau cuma mengusap bagian depan terus beliau lanjutkan ke sorbannya. Sehingga Imam Syafi'i berdalil, ya. Yang saya Imam Syafi'i tidak berpendapat ba bi ru'usikum, menunjukkan tab'idiyah parsial, tidak. Tapi sebagian lama memandang Imam Syafi'i mengatakan ba di situ menunjukkan sebagian itu tidak dalam bahasa Arab. Yang saya tahu beliau berpendapat dalam kitab Al-Umm, Allah alam kita perlu cek kembali. Beliau mengatakan kenapa boleh sebagian kepala, karena Rasulullah pernah berwudu, jadi beliau berdalil dengan sunnah. Rasulullah berwudu dengan cukup mengusap apa? Sebagian ubun-ubun beliau. Ya, dan tidak mengusap seluruhnya. Tapi dibantah oleh para ulama, itu karena uzur, Rasulullah sedang pakai imamah, makanya Rasulullah SAW mengusap, kemudian beliau lanjutkan mengusap imamah yang sisanya. Tapi ini masalah khilafiyah. Intinya, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya seorang berusaha mengusap seluruhnya, meskipun, atau paling tidak maksimal kepala. Maksimal apa? Kepala. Karena namanya usap, memang tidak bisa kena seluruhnya. Beda dengan basuh. Kalau basuh, memang semua harus kena. Kalau usap, tidak. Yang penting, antum sudah maksimal kepala sudah cukup. Jangan sampai antum lagi berwudu. Tapi sini belum kena. Oh, sebelah sini belum kena. Enggak harus begitu, enggak harus. Pokoknya sudah maksimal kepala sudah selesai. Mungkin ada bagian terlepas ini enggak ada masalah, ya. Karena itulah konsekuensi dari usapan, beda dengan membasuh. Membasuh semuanya harus basah. Harus kena seluruhnya. Paham ya? Baik, yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, hendaknya kalian membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Kedua mata kaki, antum tahu kedua mata kaki yang di samping, ya, tulang samping yang itu antara kaki dengan apa? Dengan siku. Ya, kalau kaki begini sebelah sini, ya, namanya, ya, bukan yang di sini, paham? Orang Syiah memandang namanya mata kaki yang ini. Orang Syiah mengatakan ini kaki, mata kaki. Ada tulang yang naik di sini. Yang benar mata kaki itu ini. Makanya Allah mengatakan ilal ka'bain. Ilal ka'bain yaitu ini, dua mata kaki. Makanya kalau Rasulullah sholat al-ka'bil ka'ab, ke mata kaki dengan mata kaki. Ya, berarti kan di sini. Yang bisa nempel mata kaki. Kalau mata kakinya di sini, nanti begini. Jadi mata kaki di situ, maka kalau kita berwudu, maka mata kaki harus kena juga sebagaimana tadi masalah siku, ya, sampai kedua mata kakinya harus dibasuh juga, harus dibasuh juga. Dalam sebagian qiraah ada wa arjulikum itu kalau kita artikan dia atofnya kepada usaplah wa hamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, seakan-akan maknanya usaplah kepalamu dan usaplah kakimu, dan Syiah berdalil dengan qiraah wa arjulikum. Namun dibantah oleh para ulama, Nabi maksudnya di sini dibawakan kepada jika seorang pakai khuf, kalau dia pakai khuf maka dia cukup usap bagian atas. Dia usap bagian apa? Atas, ya. Kemudian dalil yang berikutnya bahwasanya jadi orang Syiah mereka kalau mereka berwudu mereka cuma begitu aja. Antum lihat di Anda dulu sering lihat di Madinah. Kalau mereka berwudu mereka kaki terbuka. Mereka cuma begini aja. Sudah. Coba diulang. Jadi kalau kita pakai sepatu, kita boleh berwudu begitu, cuma usap begini, ini basahin begini. Kalau kaki terbuka enggak boleh. Kaki terbuka harus dicuci. Mereka orang Syiah kaki terbuka begini doang. Tidak sah. Karena ada qiraat wa arjulakum, jelas basuhlah. Beda antara usap dengan membasuh. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melihat sahabat dia berwudu, kemudian bagian tumitnya tidak terkena wudu. Makanya berkata, wailun al-aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, terkena ancaman neraka. Nah, kalau namanya usap, di atas sudah cukup. Berarti kalau hanya mengusap, jelas di bawah tidak kena, paham? Ternyata orang yang wudunya sudah basah, bukan cuma ngusap. Sahabat yang wudunya dengan membasuhi, ternyata bagian bawahnya karena buru-buru tidak terkena air, Rasulullah ancam dengan neraka. Rasulullah, wailun al-aqabi minan nar, celaka tumit dari neraka. Berarti namanya wudu harus kena apa? Seluruhnya. Harus kena seluruhnya. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Terakhir kesimpulan tentang rukun wudu, ya, tentang rukun wudu, ya. Rukun wudu ada 6. Rukun-rukun wudu, ya, ada 6. 6. Ada 6. Ya. Yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan. Sebagaimana dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki, membasuh kaki. Yang ketiga, tertib, harus tertib tadi. Yang kelima, tertib. Yang keenam, al-muwalat. Al-muwalat maksudnya berkesinambungan. Ini saya belum membahas. Continue maksudnya. Jangan terputus-putus. Jadi al-muwalat maksudnya langsung. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melihat seorang sholat. Kemudian Rasulullah melihat seorang kakinya qadru dhufr, seukuran kuku tidak terkena air. Rasulullah suruh dia mengulangi apa? Wudhunya. Ya, jadi apa maksudnya muwalat? Muwalat itu maksudnya dalam cuaca yang wajar, seorang berwudu, dia harus lanjutkan pada anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya kering. Contoh begini, saya cuci tangan, misalnya saya pertama kali wajah, baik. Terus tiba-tiba ada telepon, saya angkat. Oh iya, iya. Satu menit, kemudian saya tutup telepon. Saya boleh enggak lanjutkan ke dua tangan? Boleh, selama di wajah belum kering. Tapi kalau saya telepon sampai setengah jam, tadi saya baru kepala wajah, lanjut. Enggak boleh, karena sudah kering, itu namanya tidak mualat, tidak berkesinambungan. Maka harus ulang dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya di antara Rasulullah SAW pernah melihat seorang, seorang sholat, ternyata ada lam atan biqadri dirham, ada seukuran di kakinya, seukuran keping dirham yang tidak terkena air. Rasulullah suruh ulang wudhunya, suruh ulang apa? Sholatnya. Kenapa disuruh ulang wudhunya? Karena ada bagian yang sudah kering, tidak terkena air. Kalau seandainya tidak mualat, tidak harus berkesinambungan, Rasulullah sudah cuci kakimu saja. Ternyata Rasulullah suruh ulang dari awal. Kenapa? Karena yang sebelumnya sudah kering. Paham maksud saya? Seandainya tidak disyaratkan berkesinambungan, maka yang disuruh Nabi berarti yang tidak sah cuma kakinya. Harusnya kakinya aja dibasahin. Ketika Rasulullah SAW suruh ulang dari awal, berarti memang harus ada continue berkesinambungan. Tentu ini ada masalah khilaf tertib dan muwalat, tapi ini pendapat yang lebih rajih bahwa inilah 6 rukun-rukun wudu. Taib, yang sunnah-sunnah wudu tadi apa? Biar kita tahu mana yang sunnah, mana yang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu, apa diantaranya? Coba sebutkan. Bilang bismillah di awal wudu. Bismillah. Sebelum apa? Sebelum wudu. Ya. Kata Nabi SAW, tawadu'u bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Makanya dalam hadis man lam yadhkur bismillah la wudu'a liman lam yadhkur bismillah. Liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang tidak menyebut nama Allah. Maka disunahkan bismillah sebelum apa? Wudu. Kemudian disunahkan lagi yang kedua, mencuci kedua tangan. Kedua tangan maksudnya hingga pergelangan. Maksudnya hingga pergelangan. Pergelangan tangan. Tiga kali ya. Ya. Ini sunnahnya. Sunnah lagi berikutnya adalah apa? Tadi kumur-kumur. Dan apa? Istinsyak, menghirup air ke hidung. Apalagi tadi sunnah? Berwudu tiga kali. Berwudu tiga kali. Ya. Yang wajib sekali. Apalagi yang sunnah? menggosok ya, menggosok. Menggosok dengan tangan. Ad-dalak dengan tangan. Tadi ad-dalak. Ya, bukan hanya sekedar mengguyur air. Paham? Kemudian di antara sunnah, ya, baca doa. Baca doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Tapi ini penghujung dari pembahasan ini tentang wudu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya dan bersabar dalam belajar fikih. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan singgung masalah tayamum insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.